إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، ومسلمين رحمني ورحمكم الله، sudah kita bahas pada pertemuan pertama tentang beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengkhabarkan kepada kita bahwa perjuangan menegakkan tauhid wassunnah, perjuangan untuk mengajak manusia untuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu akan menghadapi ujian demi ujian. Sudah kita bacakan ucapan Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin yuwahhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya, syayatin al-insi wal jin, syaitan-syaitan dari kalangan jenis jin dan dari kalangan manusia. Mereka saling membisikkan zuhruf qawli ghurura. Zuhruf al-qawli ghurura adalah rangkaian kata-kata yang indah tetapi menipu. Ini yang disebut dengan syubhat. Syubhat, pengkaburan-pengkaburan agama. Pemikiran-pemikiran yang sesat tetapi dibungkus dengan nama agama. Kadang dinamakan sunnah, padahal itu bukan dari sunnah Nabi. Kadang dikatakan ini adalah ibadah, padahal bukan dari ajaran Nabi. Kadang disebut dengan di, padahal bukan apa yang dikenal oleh para sahabat. Kata Ibn Jubair, rahimahullah, ma la ya'riful badriyuna laysa minad din. Apa yang tidak dikenal oleh pengikut perang Badar, itu bukan agama. Bukan di. Artinya apa yang tidak dikenal oleh para sahabat, pengikut para sahabat, bukan di, bukan agama. Berarti hewan tadi jenis jin dan jenis manusia menyebarkan pemikiran-pemikiran tadi. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang balalah. Juga ayat kedua sudah kita bacakan. Yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala alif lam mim ahsiban nas wa yutraku al yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Yang sudah dibahas bahwa setiap pengakuan pasti akan dibuktikan dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran pengakuan tersebut. Kalau mereka melewati ujian dengan tabah dan kokoh, melewati ujian dan siap mengorbankan apa yang dia miliki untuk tetap di atas tauhid was sunnah, tetap di atas iman, maka terbukti kalau dia jujur. Tetapi kalau dia tidak mau berkorban, tidak mau mengorbankan apa yang dia punya, lebih memilih dunianya, maka orang ini orang yang terbukti dustanya. Maka ayat berikutnya juga sudah kita baca, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kaadibiin. Dan sungguh kami telah uji mereka dan Allah pasti tahu siapa yang shadiqin dan siapa yang kaadibiin, siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Sudah kita bacakan ayat ketiga, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Kami sungguh akan uji kalian dengan kebaikan dan kejelekan. Surah Al-Fitnah. Wa ilayna turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang kita hadapi di dunia ini, apakah kebaikan atau keburukan, maka itu ujian. Ada yang kalah ketika diberi ujian kebaikan, kemudian terlena, terbuai dengan kebaikan, kenikmatan dunia, akan lupa dengan misi utama, yaitu memperjuangkan tauhid was sunnah, menegakkan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Tidak dia ingat tugas untuk membela sunnah, dia sudah tidak peduli lagi karena terlena dengan kenikmatan dari kenikmatan dunia. Sebaliknya ada yang kalah ketika diuji dengan ujian kejelekan, musibah-musibah, kemudian mulai putus asa, merasa dia tidak lagi perlu untuk membela agama karena ternyata akibatnya saya miskin, pailit, bangkrut. Akhirnya dia tinggalkan dakwah salafiyah. Dia tinggalkan perjuangan menegakkan tauhid was sunnah. Juga sudah kita bacakan ayat keempat. Itu ucapan Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguh-sungguh pasti kami akan uji, kata Allah, dengan bala, dengan ujian-ujian. Hatta na'lama, hingga kami membuktikan siapa mujahidin yang benar-benar bersungguh-sungguh berjuang di jalan. Wasabirin, dan siapa yang sabar di dalam perjuangan tersebut. Sabar maknanya rela berkorban. Sabar maknanya istiqamah di atas dakwah dan perjuangan. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti ujian pasti akan datang. Dan kita harus siap berkorban. Juga sudah kita bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Demikianlah kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian lain jadi fitnah. Jadi ujian. Atasbirun, apakah kalian sabar? Ikhwan fillah na'azzakumullah. Juga sudah kita baca ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah yang menyatakan bahwasanya makna sebagian kalian terhadap sebagian lain jadi ujian, artinya para penguasa diuji dengan rakyatnya, rakyat jelata diuji dengan penguasanya. Orang kaya diuji dengan orang miskin diuji dengan orang kaya. Orang yang berilmu diuji dengan orang bodoh, dan orang-orang yang bodoh diuji dengan orang yang berilmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Atasbirun, apakah kalian sabar? Apa maknanya sabar? Tetap di atas apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani sabar menghadapi kekurangan penguasa. Sabar untuk tetap talabul ilmi kepada ahlul ilmi. Sabar untuk tetap kita mengajari mereka orang-orang yang bodoh. Sabar untuk tetap menyebarkan sunnah, mengajarkan sunnah, mengajarkan tauhid. Kadang-kadang namanya orang jahil. Ucapannya kurang jahil. Ucapannya menyakiti hati. Tetapi apakah kita akan biarkan mereka dalam keadaan sesat, menyimpang, dalam keadaan gak tahu kebenaran? Dengan sabar kita akan ajarkan kebenaran ini ada pada Allah wa qawlul Rasul. Kebenaran ini ada pada para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, yang diikuti oleh para tabi'in dan para tabi'in tabi'in, dan diikuti oleh para imam-imam kaum muslimin. Maka ajak mereka terus diingatkan untuk kembali kepada para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan sudah kita bacakan pula ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan dengan kalimat am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian kira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang pada kalian ujian-ujian seperti yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladina qalu min qablikum masatuhul ba'sa wa dharra'u wa zilzilu. Belum. Kalian belum diuji seberat orang-orang dulu. Nasabul bangsa wa marah wa zulzilu. Ditimpa kejelekan, ditimpa kerugian, ditimpa kegoncangan, ketakutan yang dahsyat. Hatta yaqul ar-rasul wal ladzina amanu ma'a mata nasr. Hingga Rasul dan yang bersamanya dari orang beriman bertanya-tanya kapan datangnya pertolongan Allah. Karena mereka sudah sangat merasakan beratnya dan bagaimana dahsyatnya ujian ini. Namun mereka yakin, pasti datang. Tetapi kapan ini? Kapan? Adapun para munafik sudah terhempas. Sudah terbukti kamu nafikan mereka. Yaitu berkata, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa murura. Tidaklah Allah dan Rasulnya menjadikan pada kita kecuali jadi-jadi palsu. Tanpa kebenaran. Langsung kalah mereka di awal waktu. Sudah kita bacakan pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian kira bahwa kalian akan masuk surga padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum membuktikan perjuangan kalian yang benar-benar sungguh-sungguh jihad di sabilillah. Dan juga belum terbukti di antara kalian siapa yang sabar. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ayat terakhir yang kita bahas kemarin adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya setelah ayat tadi. Bahwa kalian jangan mengira kalian akan masuk surga kalau belum diuji dengan ujian-ujian yang berat. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabl an talqawhu faqad ra'aytumu. Kalian dulu sebelum datangnya perintah perang, yang dimaksud adalah perang Uhud, di mana korban dari para sahabat sampai 70 orang. Dan Rasulullah SAW atas giginya, berdarah pipinya. Ini dahsyat. Dahsyat ujian yang tidak kalah dahsyat dengan perang Ahzab. Ikhwanu bin Azam al-Qaq, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dulu kalian berharap ingin mendapatkan syahid. Mati syahid adalah mati yang terbukti. Mati yang terbukti dia mujahid fi sabilillah wa sabir dan sabar menghadapi maut, menghadapi kematian. Maka Rasulullah SAW menyatakan syahid. Syahid. Dan kalau dua Rasulullah yang menyatakan syahid, artinya benar-benar syahid. Tetapi barakallahu fikum, selain Nabi, selain Rasul, tidak tahu apakah orang itu terbunuh syahid atau tidak syahid. Karena urusan hati tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan yang diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Rasulullah SAW. Yang tahu hati orang adalah Allah, dan yang diberi wahyu, diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti, ketika ada seorang sahabat melihat seorang yang berjuang dengan istimewa, hebat, paling depan, paling berani, maka orang-orang berkata, ini orang yang terbaik jihadnya. Ini orang begini dan begitu. Kata Nabi Allah, tidak. Huwa bin Nahr, dia diterangkan. Kaget para sahabat. Orang sekian beraninya, sekini hebatnya, kok dikatakan bin Nahr? Ada seorang sahabat yang berkata, biar yang mendampinginya. Maka dia berperang di dekat orang tadi. Sampai ketika terluka parah, dia tidak kuat menahan sakitnya. Ini tidak sabar menahan sakitnya. Maka pedangnya dia balik, yang tajamnya di atas, kemudian diletakkan di dadanya, dia rebahkan dirinya di pedangnya sendiri. Maka sahabat tadi yang melihatnya kembali kepada Rasulullah SAW sambil berkata, engkau benar ya Rasulullah, amantu annaka Rasulullah, aku beriman bahwa engkau benar-benar Rasul. Ada apa? Ya Rasulullah, yang kau bilang tadi fitnah, ternyata dia begini-begini. Bunuh diri. Orang-orang yang tidak lihat, akan mengira dia syahid, padahal tidak syahid. Contoh kedua, ketika ada orang yang terbunuh, para sahabat biasa mengatakan syahid, syahid. Kata Nabi Allah, tidak. Huwa finnar. Mengapa ya Rasulullah? Bima walla minal ghanimah. Dia mencuri pampasan perang sebelum dibakar. Subhanallah. Sehingga kita tidak bisa mengatakan syahid fulani, syahid fulani. Tidak bisa. Kecuali Rasulullah yang menyatakan sahabat fulan, syahid, syahid. Maka para sahabat, yang selain yang dua diceritakan tadi itu bukan para sahabat. Karena sudah disebutkan oleh para ulama tentang sifat-sifat sahabat dan ciri-cirinya. Maka dikatakan barakallahu fikum, orang yang berjuang fi sabilillah dan sabar menghadapi sakitnya ujian, rela berkorban, maka orang ini baru dikatakan ketika terbunuh syahid. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan banyak syahid-syahid walaupun bukan dalam perang. Siapa yang begini dan begini maka dia syahid. Siapa yang begini syahid. Hanya bisa berharap. Sehingga kalau kita yang berbicara tentang fulan dan andan, yang kita melihat zahirnya saleh, mukmin tapi kita hanya berkata mudah-mudahan beliau syahid. Tidak dipastikan. Kembali pada pembahasan. Kata Nabi Muhammad rahimahullah, kami sudah melihat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, kalian sudah melihat. Yang kalian dulu harap-harapkan, sekarang ketika terjadi, mengapa sedih? Wala takhaf wala tahzan. Jangan kalian khawatir, jangan kalian takut. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalian merasa rendah, merasa hina, jangan merasa kenapa kok begini. Jangan sedih. Antumul a'launa In kuntum mu'minin, kalian tetap ahlaun, paling tinggi, paling mulia, kalau kalian beriman. Ikhwan bin a'adzakumullah, apakah dengan ucapan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ucapan musuh tauhid dan musuh sunnah, yang mencerca para ulama ahlu sunnah, mencerca para alim yang membawa ilmu hadis, yang mencerca mereka-mereka, para imam-imam tokoh-tokoh ahlu sunnah, apakah menjadikan para ulama itu menjadi jatuh kehormatannya dengan dicerca? Tidak. Justru semakin mulia. Apakah dengan cercaan mereka terhadap para imam-imam ahlu sunnah, kemudian mereka menjadi rendah? Tidak. Malah semakin terkenal. Terkenal ketabahannya. Terkenal istiqomahnya. Terkenal sabarnya. Ayat ini berlanjut lagi. Yaitu ayat berikutnya. Wa ma Muhammad illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Apa immatahu qutilan qanattum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah beliau ini kecuali seorang rasul. Apa immatahu qutila. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, in qanattum ala aqabikum, apakah kalian akan kembali berpaling dari kaki-kaki kalian? وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Dan siapa yang berpaling murtad dari kakinya, maka sungguh Allah tidak dirugikan sedikit pun. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Dan Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Kana bin A'azakumullah. Berkait dengan ayat sebelumnya dan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbicara tentang ujian. Apakah kalian kira kalian masuk surga dalam keadaan belum datang pada kalian ujian yang berat, sehingga terbukti mana mujahidin yang bersungguh-sungguh berjuang fisabilillah, dan mana mereka-mereka yang sabar? Setelah itu Allah kisahkan tentang isu-isu yang beredar di perang Uhud, yaitu isu-isu dari orang-orang kafir. Qutila Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata orang-orang kafir musyrikin, terbunuh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mendengar Rasulullah khabar jatuh dan berdarah. Terbunuh dia. Ikhwan bin a'azakumullah, para sahabat gelisah. Ini ujian. Kalau nabinya terbunuh, mau apa lagi? Kita berjuang untuk apa lagi? Mata Rasulullah. Sedangkan Rasulullah SAW dalam perang-perang yang lain juga sama. Dipakaikan kepadanya pakaian perang yang menutupi wajahnya sehingga tidak terlihat kecuali matanya. Beberapa sahabat kenal itu mata Rasulullah SAW. Maka dia lindungi menjadi tameng hidup. Pengorbanan mereka menjadi tameng hidup. Semua panah tombak yang mengarah kepada dia halangi dengan badannya, dan kemudian dia lawan dengan pedangnya sebisa-bisanya, dia lawan dengan senjatanya sebisa-bisanya, sehingga Rasulullah SAW terlindung oleh beberapa sahabat, di antaranya Abu Dujana dan yang bersamanya, dan Talha dan lain-lainnya, radhiyallahu alaihi majma'in. Sedangkan yang tidak tahu, mereka lari ke sana kemari. Bingung mau kemana. Bayangkan situasinya. Situasi yang kalau saja munafikin masih tersisa, pasti akan lari. Tunggal lama. Dan pasti akan berkata seperti tadi dalam perang Ahzab. Fa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura. Mana janji Allah? Tidaklah Allah dan Rasulnya menjanjikan kecuali bohong, dusta, kata mereka munafikin. Na'udzubillah. Langsung kelihatan kufurnya. Langsung kelihatan kalau dia tidak jujur. Tetapi pada kasus perang Uhud ini, di tengah perjalanan mereka sudah pulang. Di tengah perjalanan mereka sudah balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika barakallahu fikum, kejadian seperti itu, maka Rasulullah SAW diselamatkan oleh beberapa para sahabat naik ke bukit yang ada di sekitar situ, dekat Uhud. Bukan untuk lari, untuk konsolidasi, untuk mengumpulkan kembali pasukan. Dan dipanggil semua kaum muslimin untuk kembali dan untuk bergabung di sana. Maka turunlah ayat tadi, mengapa kalian patah semangat? Mengapa kalian down mentalnya? Mengapa? Kan Rasulullah SAW terbunuh? Kan Rasulullah SAW mati? وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَمَا إِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ إِنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. Tidaklah beliau putri seorang Rasul. Kemana Rasul-Rasul itu? Semuanya wafat. Semuanya meninggal. Kata Nabi, kata Allah, ini juga Nabi. Beliau seorang Rasul. Khalat min qablihi al-rusul. Yang sebelumnya juga pernah ada Rasul-Rasul yang semuanya wafat. Kecuali Nabi Isa yang diangkat ke langit. Yang juga akan wafat nantinya di akhir zaman. Apa in mata al-qutila. Apa kalau dia wafat atau terbunuh, kemudian kalian akan lari, murtad, keluar dari Islam? Silakan. Siapa yang berpaling murtad, maka Allah tidak dirugikan sedikit pun. Ditantang oleh Allah Ta'ala. Wa man yanqalib 'ala 'aqibayhi fa yadurruha shay'a. Siapa yang berpaling murtad, meninggalkan agamanya, meninggalkan perjuangan, meninggalkan jihad, meninggalkan tauhid, meninggalkan sunnah, silakan. La yadurruha shay'a. Tidak merugikan Allah sedikit. Sehingga kalau ada yang kemudian hanya karena jengkel dengan seseorang, hanya karena jengkel dengan pribadi, kemudian meninggalkan dakwah salaf, siapa yang rugi? Dia sendiri. Balai yang perlu syariah, Allah tidak dirugikan sedikit pun. Dia sendiri yang rugi, dia sendiri yang meninggalkan jalan yang selamat kepada jalan yang binasa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, yang juga dicerca oleh hizbiyyin, dituduh dengan tuduhan-tuduhan, bahkan dijuluki beliau dan pengikutnya madakhir, katanya golongan madakhir. Dan juga Syekh Muhammad Amal Al-Jami, yang juga sampai dijuluki dengan aliran Jamiyah, padahal mereka ulama, imam Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau Muhammad Amal Al-Jami menulis buku Masyakil Da'wah, problem-problem dakwah. Diawali dengan pembahasan ini. Pembahasan setiap orang yang berdakwah kepada tauhid wa sunnah pasti akan mengalami penentangan, tuduhan, ejekan, dan pasti akan mengalami ujian-ujian yang berat. Dan itu barakallahu fikum pengorbanan yang harus kita jalani. Dicontohkan dari nabi demi nabi sampai kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan ujian-ujian. Ternyata Syekh Rabi juga menulis kitab berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah, Manhaj para Nabi. Juga ada bab khusus tentang itu. Bahwa mereka para anbiya dalam perjuangannya menghadapi berbagai macam fitnah, menghadapi berbagai macam problem, rasa sakit bukan hanya di badannya tapi juga di hatinya. Yani luka, bukan luka yang zahir saja, tapi juga luka batin. Kita akan baca dari kitab beliau, dari kitab Syekh Rabi. Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau, ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَ قَدْ أَخْبَرَ عَنْ بَعْدِ أَفْرَادِ الْأَنْبِيَاءِ الْعِظَامِ كَيْفَ اجْتَهَدُوا أَقْوَامًا. Kemudian, sesungguhnya Allah mengkabarkan kepada kita di dalam Al-Quran tentang pribadi-pribadi para nabi satu persatu. Nabi besar Allah kisahkan bagaimana ijtihad, bagaimana mereka berjuang, bersungguh-sungguh berdakwah menghadapi kaum-kaum mereka. وإذا بهم يسيرون في الخط العام الذي رسمه الله. Mereka berjalan di garis yang sama, yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid, dakwah tauhid. Beribadahlah pada Allah saja, jangan beribadah pada yang lain. Kemudian berkata, dan ikutilah para nabi masing-masing. Jadi beribadahlah pada Allah dengan cara yang diajarkan oleh nabi tersebut. Ikhwanu fillah rahimakumullah, disebutkan satu persatu oleh Allah Taala dari Nabi Nuh. Allah kisahkan Nabi Hud, Nabi Saleh, Allah kisahkan Nabi besar Ibrahim alaihi salam, Allah kisahkan Nabi Ismail dan Ishaq, Allah kisahkan Nabi Yusuf, Allah kisahkan para nabi. Dan ini ditulis oleh Syekh Rabi'ah untuk membantah mereka-mereka yang berkata bahwa dakwah para nabi adalah menentang penguasa. Seperti Ibrahim menentang Namrud, Musa menentang Fir'aun. Oh, dakwah mereka politik. Kata Hizbiyun. Kata Khawarij. Kata Syekh Rabi, kalla. Tidak. Dakwah mereka tauhid. Dalam mereka mengajarkan tauhid was sunnah dan mereka menghadapi berbagai macam ujian-ujian berat dari kaumnya karena ucapan la ilaha illallah. Bukan karena pemberontak. Bukan karena urusan adalah hukam. Bukan karena urusan politik. Awalnya Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan mengatakan dengan kaulan layinan sesuai dengan perintah Allah. Katakanlah Fir'aun, وَقُولَ لَهُ أَوْلًا لَيِّنًا. Katakanlah Fir'aun, ucapkanlah padanya dengan ucapan yang lembut. Dia ajak kepada la ilaha illallah. Tetapi Fir'aun menyatakan bahwa apakah ada Tuhan selain Allah? Akulah Rabb kalian. Ini yang perlu kena azabullah. Ucapan Fir'aun dan kemudian memusuhi Musa dan mengikut-mengikutnya. Qala Syekh Rabi selanjutnya wa qala ta'ala wa laqad arsalna Musa. Di awal dengan Nabi Nuh alaihi salam di dalam surat Hud ayat 25 sampai 27. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadirun mubin an la ta'budu illa Allah. Dan sungguh kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh berkata, inni lakum nadhirun mubin. Aku ini adalah pemberi peringatan kepada kalian. Alla ta'budu illallah. Agar kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah saja. Inni aqafu alaikum adab yaumin alim. Aku khawatir kalian akan tertimpa dari Allah adab yang pedih, adab yang menyakitkan. Politik bukan. Dakwahnya jelas, yaitu beribadah kepada Allah. Jangan beribadah pada yang lain. Aku khawatir akan turun adab. Kasih sayang agar mereka selamat dari adab. Tetapi lihat jawabannya. Yang Allah kisahkan dalam ayat ini. Kata Allah, فَقَالَ الْمَلَوَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Maka berkata, orang-orang yang kafir itu, min qawmihi dari kaumnya, مَنَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا. Kami tidak lihat engkau, kecuali manusia biasa seperti kami. وَمَنَرَاكَ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَيْهِ الرَّأِي. Kata mereka, kami tidak lihat engkau, kecuali mengikutmu orang-orang rendahan. Aradimuna. Orang-orang yang rajilah. Yang rendah. Yang hina. Badi rohi. Yang ketek otaknya. Yang bodoh. Yang dungu. Kata mereka. Perhatikan. Diajak untuk bertauhid. Diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Beribadahlah pada Allah saja. Jangan beribadah pada yang lain. Ternyata jawabannya. Mana rasa. Kami tidak melihat engkau kecuali manusia biasa. Bukan Rasul. Bukan Nabi. Bukan Ilah. Kemudian kata mereka, mana rasa tabaka. Dan kami tidak melihat pengikutmu kecuali orang-orang rendah, orang muda, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang rendah, yang bajir rahi. Wa ma nara lakum alaina min fadl. Kami tidak melihat kelebihan kalian di atas kami, kata kaumnya. Kami tidak melihat kelebihan kalian di atas kami. Bal nadhunnukum kadhibin, bahkan kami menduga kalian ini berdusta. Kami menduga maknanya kami yakin kalian berdusta. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Ayat kedua dibawakan oleh Syekh Rabi tentang Nabi Hud alaihissalam. Wa ila 'adin akhahum Hud. Dan kepada kaum 'Ad Allah utus saudara mereka sendiri yang mereka kenal. Hud, Nabi Hud alaihissalam. Qala ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh afala tattaqun. Dia dakwahnya. Dakwah tauhid juga. Ya qaum, wahai kaumku, i'budullaha, beribadah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghayruh, enggak ada bagi kalian ilah selain dia. Afala tattaqun, tidakkah kalian mau bertakwa? Apakah urusannya merebut kekuasaan? Menggulingkan kekuasaan, pemberontakan politik, bukan gerakan-gerakan politik. Hanya berkata kepada kaumnya, wahai kaum, beribadahlah kepada Allah saja. Enggak ada bagi kalian ilah selain dia. Afala tattaqun, tidakkah mau bertakwa? Tidakkah kalian mau takut kepada Allah? Dia jawab kaumnya. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Kata kaumnya, mereka berkata, orang-orang kafir tersebut dari kaumnya, إنا لنراك في سفاهة. Aku tidak melihat engkau kecuali sefih. Sefah maknanya kedunguan, kebodohan. Dan kami menduga engkau ini memang berdusta. Dia dikhani dengan azabullah. Dijawab dengan sabar oleh Nabi. Dijawab. Ala ya qawmi laisa bi safahatun wahai qawmku. Aku bukan orang bodoh. Aku bukan orang dungu. Walakinni Rasulullah. Aku ini Rasul. Diutus oleh Allah dari Rabb seluruh alam. Yang tidak percaya. Waballighukum risalati Rabbi. Aku sampaikan pada kalian risalah dari Rabbku. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku ini diutus kepada kalian sebagai nasihun amin. Pemberi nasihat. Amin. Yang jujur terpercaya. Aku ini pemberi nasihat dengan jujur. Dengan tidak dusta. Amin. Menjaga amanah. Kemudian dikatakan lagi awa ajibkum an ja'akum dzikrum min rabbikum. Apakah kalian merasa aneh ketika datang kepada kalian memberi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah turunkan dzikra ini ala rajulin minkum, ketika Allah turunkan dzikra ini kepada salah seorang kalian liyunthirakum, untuk memberi peringatan pada kalian sendiri. Wadkuru idja'alakum khulafa'a min ba'di qaum Nuh. Ingatlah bahwa kalian itu tadinya generasi demi generasi sejak zaman Nabi Nuh. Wazadakum fil khalqi baqa. Dan Allah memberikan pada kalian kelebihan pada tubuh-tubuh kalian. Mereka orang-orang yang kuat. Orang-orang yang fisiknya kuat. Fadkuru Allah Allah la'allakum tuflihun. Ingatlah nikmat Allah itu agar kalian mendapatkan falah. Ingatlah nikmat Allah dan syukurlah nikmat Allah. Nasihat yang baik, rahmat, kasih sayang agar mereka selamat. Tetapi lihat jawabannya. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Kata mereka, apakah kau datang kepada kami agar kami beribadah kepada Allah saja? Dan kemudian kami tinggalkan sesembahan-sesembahan kami dan nenek moyang kami. Fahdina, Bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Silakan datang kepada kami. Apa yang kau ancamkan? Silakan datang kepada kami. Yang kau ancamkan kepada kami kalau engkau memang jujur, kalau engkau memang sadiqin. Tantang ada. Bayangkan Nabi Hud alaihi salam menginginkan agar mereka selamat. Agar mereka tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. Agar mereka tidak jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Kembali pada tauhid. Dan diucapkan juga dengan ucapan yang baik. Wahai kaum, aku bukan siapa. Aku bukan dungu. Aku bukan bodoh. Aku ini diutus oleh Allah. Untuk menasihati kalian. Apakah heran kalau ada seseorang yang diutus oleh Allah untuk menasihati kalian? Ikhwan bin A'adzakumullah. Kalimat tadi. Bahasanya, barakallahu fikum. Nadanya bukan mengancam. Tetapi mengatakan agar kalian selamat dari azab yang pedih. Beribadah pada Allah saja. Jangan beribadah pada yang lain. Aku khawatir. Aku takut kalian di azab. Apa itu bahasanya? Aku ikut merasakan khawatir kalau kalian sampai di azab. Tetapi jawabannya, silakan datangkan azab. Silakan datangkan apa yang kau ancamkan itu. Kalau kau memang jujur. Alaqad waqa'a alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Sungguh telah datang pada kalian, kata Nabi Muhammad. Dari Rabb kalian, kejelekan dan kemurkaan. Umurkan kepada kalian. Atu jadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum. Apakah kalian ini mendebat aku tentang benda-benda berhala-berhala yang sesungguhnya kalian sendiri yang menamai mereka dengan nama-nama itu? Ini penguasa. Ini pencipta. Ini dia bikin patung-patungnya. Dia bikin lambang-lambangnya. Patung itu berbentuk seperti manusia. Lambang itu tidak mesti bentuknya manusia. Lambang-lambang tertentu. Kemudian dikatakan, ini penguasa, ini pengabul doa. Kalian sendiri yang kasih nama. Apakah kalian mau membantah aku dengan nama-nama itu? Yang antum sama itu moha. Antum wahaba hukum. Yang memberi nama kalian sendiri dan bapak-bapak kalian sendiri. Maka barakallahu fiikum. Dikatakan ma nazzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan bukti-bukti kepada kalian. Tidak menurunkan kitabnya, tidak menurunkan ayat. Sedangkan aku membawa ayat-ayat Allah. Bukti-bukti. Tantadiru. Inni ma'akum minal muntadirin. Silakan tunggu. Aku pun bersama kalian menunggu. Artinya kalau kalian menantang hadap. Tidak lama lagi akan tunggu. Silakan tunggu. Inni ma'akum minal muntadirin. Fa'anjaynahu walladina ma'ahu birahmatin minna. Kata Allah, maka Allah selamatkan Hud dan pengikut-pengikutnya dan keluarganya. Wa qad'na dhatara alladina kadzabu bi ayatina. Dan kemudian keputusan Allah sudah tegas bahwa mereka semua diazab. Ikhwan fillah rahimakumullah. Baru dua contoh. Kata Syekh Rabi' dalam kitabnya Hakada. Da'wat kulli al-anbiya. Demikianlah dakwahnya seluruh para nabi. Sama menghadapi kaumnya. Dan ditentang oleh kaumnya. Masyarakatnya. Barakallahu fikum. Maka tidak aneh. Kalau seorang mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, langsung dijuluki Wahabi. Langsung dijuluki sebagai penyimpang sesat. Antek-antek Yahudi. Freemasonry. Antek-antek Yahudi. Mereka dibayar dari Tel Aviv, katanya. Dibayar. Berapa besar masjid terbengkalai belum selesai. Baru pondas. Habisan dahulu. Ini tuduhan-tuduhan yang aneh. Barakallahu fiikum. Yang sama sekali dusta. Murni dustanya. Kembali kepada kita. Kata Syekh Rabi, itulah jawab para anbiya. Kulluhum saru fi hadzal masjid. Mereka kepenuhnya dakwahnya sama di manhaj yang sama, yaitu mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah. Jangan bergeser dari. Kalau dengan pujian-pujian kemudian jengkel, marah, kemudian berubah dakwahnya, berarti itu tidak sama. Dan kau tidak mau berkorban. Di antaranya korban perasaan. Biarkan anjing menggonggong tapi tetap berlari. Artinya, jangan peduli dengan cercaan siapapun. Yang namanya Ahlul Ahwa. Sekian banyaknya. Kalau 73 golongan, yang selamat hanya satu golongan, berarti yang 72 akan jadi musuhnya. Bayangkan. Apakah kira-kira jalannya akan mulus? Jalan tauhid, jalan sunnah? Tidak. Di sana ada Mu'tazilah. Di sana ada Sufiyah. Di sana ada Khawarij. Di sana ada Jahmiyah. Di sana ada Syiah. Di sana ada semuanya. Sepakat untuk memusuhi Ahlus Sunnah. Kalau sama mereka, saling menghormati. Tapi kepada Ahlus Sunnah, Ahli Tauhid, lihatlah bagaimana mereka dianggap musuh bersama. Sehingga barakallahu fikum, pengorbanan-pengorbanan yang mesti kita harus lewati. Mesti kita harus jalani. Enggak mungkin bisa perjuangan tanpa pengorbanan. Kemudian dibawakan oleh Syekh. Wa wajahahum Allahuhum. Kata Syekh Rabi. Dan kemudian mereka para anbiya dihadapi oleh masyarakatnya, kaumnya dengan berbagai macam penentangan-penentangan. Illa man hada Allah, kecuali orang yang والتكذيب والاستهزاء. Kebanyakan mereka menentangnya dengan sukria, memperolok-olok, mempertawakan, mengejek, والتكذيب, mendustakan, menuduh dusta. Dan yang ketiga, istihza, mempertawakannya, merendahkannya, menghinakannya. Kemudian dibawakan oleh beliau dalilnya. Tulis dalilnya dalam surat Az-Zukhruf ayat 6 dan 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam arsalna min nabiyyin bil awwalin wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un." Berapa banyak kami utus setiap nabi di generasi terdahulu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah sekian banyak nabi. "Wa ma yatihim min nabiyyin," dan tidaklah datang pada mereka seorang nabi pun, illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali mereka diperolok-olok. Yastahzi'un dari kata istihza, mentertawakannya, merendahkannya, mengejeknya. Wa ma dhanna at-takdhib wal istihza was-sukhriya fil nufus, betapa menyakitkannya pendustaan, perolok-olokan atau ejekan-ejekan itu, barakallahu fikum, kadang menyakitkan di dalam hati, lebih sakit dari sayatan pedang. Lebih sakit dari tusukan tombak. Kata Syekh Rabi, hafizahullahu ta'ala. Sebagaimana dikatakan, kata beliau, oleh seorang penyair. Wa zulmu dawil qurba ashadda mazadatan ala nafsi min waq'il hussabil muhaddadi. Kezaliman orang yang dekat, kerabat, itu lebih menyakitkan di dalam hati. Lebih menyakitkan dalam jiwa. Lebih daripada waqil sayf. Husam itu nama lain dari pedang. Min waqil husamil muhannadi. Lebih menyakitkan dari tikaman pedang yang muhannad. Muhannad itu pedang yang sangat tajam. Ikhwanuddin a'azakumullah. Karena dulu pedang yang paling tajam itu pedang India. Kalau ada pedang yang tajam dikatakan muhannad. Ini pedang seperti pedang India. Akhirnya bergeser, makna muhannad adalah tajam. Ikhwanuddin a'azakumullah. Dan bukan ini dalilnya. Ini syair bukan dalil. Tetapi menggambarkan bahwa masyarakat manusia pun sama-sama mengetahui kalau tikaman di dalam hati itu lebih menyakitkan daripada tikaman pedang. Ikhwan fillah na'udzubillah, kata Syekh Rabi, dalilnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Hal ata 'alaika yawmun kana ashadda min yawm Uhud?" Apakah engkau ya Rasulullah pernah mengalami masa-masa yang lebih dahsyat, lebih menyakitkan dari perang Uhud? Karena tadi sudah kita singgung, perang Uhud adalah perang yang sungguh menjadi ujian besar karena pengorbanannya besar saat itu. Sampai Rasulullah SAW ketika berdarah di pipinya mengucapkan kalimat, "Ma aflaha qauman syajji asajju nabiyahum." Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum? Bagaimana satu kaum akan selamat kalau dia melukai nabinya? Sampai Allah sangat menzil. Ya Allah hancurkan mereka, ya Allah laknat mereka. Alhamdulillah. Disebut beberapa nama. Allahumma la'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Itu sampai beberapa puluh hari. Itu kenapa itu? Dahsyat. Tetapi turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan laisa laka minal amri syai'un, engkau tidak memiliki sedikit pun dari urusan ini. Apakah Allah akan mengadab mereka atau engkau memberikan hidayah pada mereka? Qadarullah, Allah takdirkan nama-nama yang disebut tadi masuk Islam. Tetapi ajahid, betapa Rasulullah SAW melihat ini adalah dahsyat sekali. Berani mereka melukai Nabiullah, utusan Allah. Tetapi ketika Aisyah tanya, apakah engkau pernah mengalami yang lebih dahsyat dari para Uhud? Nabi menjawab, "Laqad laqitu min qaumik perang yang lebih menyakitkan dari perang Uhud. Ketika aku mendapati dari kaummu, maksud dari Quraisy, yang aku temui, wa kana ashad ma laqitu minhum yawm al-aqabah, dan yang paling dahsyat aku dapati adalah ketika yawm al-aqabah, ketika Rasulullah SAW menawarkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah, di belakangnya ada Abu Jahal, ada beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang menyatakan jangan percaya dia, dia begini, jangan percaya dia, dia begitu. Disebutkan dengan kata-kata yang dusta. Dikatakan, Majnun, dikatakan dia gila, dikatakan dia begini dan begitu. Jangan percaya dia berdusta. Di belakang, seperti setiap bicara, jangan percaya dia, iya dia begini, dia begitu. Akhirnya, Nabi melihat bahwa Quraisy tidak bisa memikul dakwah ini atau tidak bisa mendukung dakwah ini, beliau berkata, "Idza aradtu nafsi 'ala ibni 'abdi yalay, ibni 'abdi kilab," maka beliau Thaib menawarkannya kepada Ibnu Abdi Yalay. "Falam yujibni ila ma aradtu," ternyata mereka bukan menyambut apa yang aku tawarkan. "Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi," maka aku tinggalkan mereka dalam keadaan aku sangat sedih. "Mahmumun ala wajhi," sangat sedihnya dia berjalan tidak melihat arah. Tiba-tiba aku tersadar, aku sudah berada di Qarni Ta'alin, satu daerah besar. "Falaqtu ra'si," aku melihat ke atas. "Wa idza ana bi sahabatin," aku melihat awan di atas yang menaungi aku. "Fa nadartu fa idza fiha Jibril," aku melihat lagi tiba-tiba di sana ada Jibril. "Fa nadani," kemudian memanggilku. "Fa qala inna Allaha sami'a qawla qaumika lak wa ma raddu 'alayka وَقَبْعَثَ اللَّهُ إِلَيْكَ مَلَكُ الْجِبَالُ," kata Jibril, "Allah mendengar apa jawaban kaummu kepadamu dan apa yang mereka ucapkan untuk membantahmu. Allah utus malaikat gunung litakmur agar kusul sekehendak bima syikta. Panajani malakul jibal," maka datanglah malakul jibal sesuai dengan perintah Jibril. Fasallama alaiya, memberi salam kepadaku. Kemudian berkata, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawlika. Allah dengar jawaban kaummu terhadapmu. Wa ana malakul jibal, dan aku ini malaikat gunung ini. Wa qad ba'athani rabbi ilaika lita'murani, dan Rabbku mengutus aku kepadamu agar kau perintahkan kepadaku perintah apapun segera datang. Masyita. In syi'ta an utabbiq 'alaihim al-aqshabain. Kalau kau suka, aku akan timpakan dua gunung batu ini pada mereka. Faqala Rasulullah SAW, maka berkatalah Rasulullah SAW, bal arjullah an yukhrija min athlabihim man ya'budullah. Bahkan aku berharap kalau ada nanti yang beriman dari turunan mereka, ini jangan dibinasakan. Aku berharap dari turunan mereka akan ada yang beriman kepadamu. Ikhwanu billahi azzakumullah. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebesar apakah, sejelek apakah ucapan mereka, sampai Allah mengutus mereka Jibril. Sampai Nabi dikatakan, wa ana mahmumun. Aku dalam keadaan mahmum. Ini dalam riwayat, dalam kitab Bid'il Khalqi dan juga Muslim. Tidak dirincikan ucapan mereka apa. Sampai Nabi berkata, wa ana mahmumun bi wajhi. Wajahku sangat sedih. Sangat-sangat sedih. Mahmum itu sudah tidak keruh. Sudah bulan. Berjalan dalam keadaan sedih. Tiba-tiba dikerdil badannya. Ada Allah yang menaunginya. Yang ternyata Jibril. Dan Jibril berkata, Allah dengar. Jawaban kaummu yang menyakiti hatimu, Allah tahu. Dan Allah mengirimkan malaikat Jibril. Malaikat gunung, silakan kau perintahkan apapun yang kau mau. Bayangkan barakallahu fikum, kalau kita yang diberi kesempatan untuk menyuruh malaikat gunung tadi, aturkan saja api di mereka. Mengapa? Hawa, apa namanya, pengen balas dendam, jengkel, marah, kan begitu. Terus lupa tujuannya apa? Lupa tujuan dakwah ini apa? Nabi SAW tidak lupa. Tetap ingat tujuannya adalah mengajarkan tauhid wa sunnah. Kalau mereka tidak mau, mudah-mudahan dari tuan mereka nanti akan ada yang mau. Ikhwan ibn na'azumullah, inilah sebabnya. Mengapa imam-imam ahli sunnah, termasuk di dalamnya Imam Al-Barbahari, di dalam kitabnya Syarh Sunnah, bahwa ciri-ciri ahli sunnah mendoakan kebaikan pada penguasa. Ciri-ciri ahli bid'ah mendoakan kejelekan pada penguasa. Kenapa? Karena orang-orang yang mendoakan kejelekan tadi lupa tujuan dakwahnya apa. Karena jengkel, karena marah. Mereka ini kita dilarang ta'lim, kita dilarang haji, kita dilarang untuk buka pengajian, buka pondok segala macam. Semoga Allah hancurkan mereka. Semoga, semoga, semoga doanya doa aja lah. Tujuan kamu apa? Ya, dakwah kepada apa? Pada tauhid. Mengapa enggak doa agar dapat hidayah? Agar sesuai selaras dengan tujuanmu. Allahumma hdi. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Berilah hidayah pada mereka. Ya Allah, aslih ulata umurina. Ya Allah, perbaiki. Kan begitu. Selaras dengan tujuan dakwah, bukan sebaliknya. Ikhwan bin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam riwayat rincian ucapan mereka. Kok sampai dikatakan oleh Nabi lebih dahsyat dari perang Uhud. Perang Uhud kan lu. Dohir sisi pada badannya. Tetapi pada kisah ini bukan luka di badan, tapi hatinya. Maka kata Syekh Rabi, wa qad dzakara kutubus sirah, telah disebutkan dalam kitab-kitab sirah jawaban mereka. Karena dalam riwayat yang Bukhari tadi tidak dirincikan bagaimana ucapannya. Ternyata dalam kutubus sirah disebutkan di antara ucapan mereka, ala aula ajwibatu haula istaghfar jawaban mereka yang memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja mendatangi suku Taqif. Wasadat Taqif ashrabuhum, dan mendatangi tokoh-tokoh suku Bani Taqif tadi. Ada tiga orang bersaudara. Yang satu Abdul Yalain, yang kedua Mas'ud, yang ketiga Habib atau Hubayb. Fajalasa ashrabuhum wa hum ikhwatun thalatha. Maka duduklah mereka bertiga ini. Kemudian Nabi menyampaikan kepada mereka. Fad'ahum ilallah, diajak kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah saja, jangan beribadah pada yang lain. Wa kallamahum, diajak bicara untuk mendukung dakwah ini. Karena masa-masa saat itu, seseorang akan bisa kuat kalau didukung oleh beberapa kabilah-kabilah. Kabilah Quraisy sudah kita ketahui bagaimana jawaban mereka. Sampai ke Taqif. Kemudian disampaikan pula tawaran Usratul Islam wal qiyami ma'a. Ternyata jawaban mereka, na'udzubillah, kata yang satu, yaitu Abdi Yalail, huwa yamrutu thiyabal ka'bah in kana Allah arsala. Sungguh itu namanya menyingkap tirai Ka'bah kalau Allah utus engkau. Maksudnya kalau Allah utus engkau itu menghina. Itu satu jawaban. Jawaban orang kedua, apa wajadallahu ahadan arsalahu ghayra? Apakah ada orang lain yang Allah utus selain engkau? Dia menyakitkan sekali. Dia anggap bahwa Allah salah pilih. Apa enggak ada selain engkau yang Allah pilih? Yang ketiga berkata, wallahi la ukallimuka abada. Aku enggak akan mengajak bicaramu dan aku tidak akan berbicara apapun. Kalau engkau benar-benar Rasul, engkau sangat berbahaya kalau aku berbicara denganmu. Kalau engkau bukan Rasul, untuk apa aku berbicara denganmu? Ini jawaban orang-orang tersebut. Yang Rasulullah SAW mahmu. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Mereka kemudian mengusirnya. Rasulullah SAW tinggal di situ beberapa hari. Bukan satu hari. Faqama Rasulullah SAW waqad ya'isa min khairi Taqif. Rasulullah SAW meninggalkan mereka dalam keadaan tidak berharap lagi Taqif ini akan bisa menolong mereka. Allah dikatakan bahwa Rasulullah SAW tinggal beberapa hari di sana sampai mereka mengusirnya. Dari Quraisy diusir, dari Mekah diusir, ya ke Taif diusir lagi oleh mereka. Cara mengusirnya yang lebih menyakitkan, yaitu anak-anak kecil dan budak-budak belian semuanya dikumpulkan untuk melemparinya. Suruh melempari kakinya agar berjalan. Maka ketika Rasulullah SAW berjalan satu langkah, dilempari kakinya untuk melangkah lagi langkah kedua. Dilempari lagi. Dan ketika Rasulullah SAW merasa sakit, beliau turun ke bawah, memegang betisnya. Mereka berhenti melemparinya. Begitu bangun, dilemparin lagi kakinya. Sambil diejek dengan berbagai macam ucapan-ucapan jelek. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, ketika ditanya, pernahkah engkau mengalami yang lebih dekat dari Uhud? Rambut perang yang dahsyat. Ada. Ini menyakitkan. Yang kata Syekh Rabi, ini bukti bahwa sayatan ke hati itu lebih menyakitkan daripada sayatan ke hati. Perang Uhud pedang. Berdarah pipinya karena lemparan batu mereka dan terkena lempengan besi dari pakaian besi. Sedangkan yang terjadi yang dikisahkan kepada Aisyah itu yang didapat dari suku Bani Abdi Yalai, urusan hati terjadi hina, dikatakan dengan kata-kata yang menyakitkan. Kata Nabi ini lebih dahsyat daripada. Ikhwan bin a'adzakumullahu muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berarti barakallahu fiikum, memang cercaan-cercaan itu menyakitkan. Tetapi jangan

Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahmatullah. Kemudian berkata Syekh Rabi', hafizahullah ta'ala dalam kitabnya, Manhajul Anbiya fid da'wati ila Allah. Asyahid min hadhil qissah. Yang menjadi dalil dari kisah tersebut, dari kisah riwayat dari Aisyah yang bertanya kepada Nabi, apakah pernah engkau mengalami ujian yang lebih dahsyat daripada perang Uhud? Ternyata dikisahkan adalah apa yang beliau dapati dari ucapan-ucapan musyrik, ucapan-ucapan kufar dari orang-orang tadi, disakif olok-olok yang sangat-sangat menyakitkan hati. Kata beliau, kata Syekh Rabi, anna ma yalqaul anbiya minas sufriyah. Syahidnya adalah bahwa apa yang dihadapi oleh para nabi dari olok-olok kaumnya, istihza, ejekan kaumnya, dan gangguan-gangguan dari musyrikin para sufaha terhadap diri beliau secara pribadi dan sebagai rasul, kalau lebih dahsyat daripada peperangan-peperangan dengan pedang dan tombak. Ternyata apa yang didapati dari kaumnya, ejekan, sukriyah, olok-olok, ternyata itu lebih menyakitkan barakallahu fikum. Khususnya apa yang disebut tadi, dari kerabat dekatnya sendiri, dari temannya sendiri yang kenal dari kecil 40 tahun Nabi di tengah-tengah Quraisy, seluruh kabilah-kabilah Quraisy, tokoh-tokohnya dan semua pemuka-pemuka Quraisy mengakui, dari mulai anak-anak ini, anak yang cerdas, anak yang jujur, anak yang baik perangainya, anak yang menjaga amanah. Ketika pemuda, dikatakan pemuda yang jujur, pemuda yang terpercaya, sampai beranjak dewasa, sampai berumur 40 tahun. Ketika dinasehati, cuma dinasehati, kembalilah kepada Tauhid. Tinggalkan berhala-berhala itu. Aku khawatir akan turun azab pada kalian. Ternyata mereka berubah 180 derajat. Yang tadinya memuji Nabi, mencercah lagi. Yang tadinya menjuluki Nabi Al-Amin, tiba-tiba berubah menjadi Al-Ghazzab. Sesat. Hanya karena diingatkan untuk kembali pada tauhid, tinggalkan kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam karena diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayat pertama setelah surat Iqra adalah surat Al-Muddathir, dihidupkan kata Allah qum fa'adzim. Bangun, beri peringatan. Maka beliau memberi peringatan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nasihat itu sebagai rahmat. Sebagaimana ucapan Hud alaihi salam, inni nasihun amin, inni lakum nasihun amin. Kami ini pemberi nasihat. Al-Amin yang terpercaya. Rasulullah juga sama, nasihun. Dan beliau Al-Amin sejak kecil. Ikhwan ibn a'azakumullah, tara fiha, padahal kau lihat dalam peperangan Uhud, berdarah. Dima ashabihi muzdakiyah. Kembali kepada ucapan Syahrul. Darah mereka yang suci ditumpahkan pada musyrikin. Dan terbunuh dalam perang Uhud 70 sahabat. Di antaranya Mus'ab ibn Umair, Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sendiri suja. Suja itu luka di wajahnya, luka di kepalanya. Waktu tiwat rubahiyatu dan patah giginya. Bukan tanggal, bukan lepas giginya. Tetapi giginya patah sedikit. walaqiya ma laqiya wa huwa wa ashabuhu min adal munafiqin. Dan beliau dan para sahabatnya menghadapi gangguan para munafiqin di Mekah, diganggu, disakiti oleh para musyrikin setelah hijrah. Apakah selesai gangguan? Setelah katanya berdiri negara Islam di Madinah, apakah ada gangguan? Ada munafikin yang juga selalu kata-katanya menyakitkan. Di antaranya yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, bahkan menjadi sebab turunnya sebuah ayat, adalah munafikin berkata, "Undur qurra'una ha'ula. Arghabu dhuquna wa ajbanna 'inda al-liqa." Lihatlah tamu-tamu kita ini, maksudnya muhajirin dan mustasyarin. "Undur qurra'una ha'ula." Dibaca qurra, pembaca-pembaca Quran, dibaca qira, tamu-tamu. Dan dua-duanya memang bermaksud. Maksudnya, munafikin tadi mengatakan, lihatlah pembaca-pembaca Quran kita. Paling penakut dalam perang dan paling rakus dalam makan. Dan juga barakallahu fikum, kalau dibacanya dengan qira, lihatlah tamu-tamu kita, yakni muhajirin. Karena ini di Madinah. Tamu-tamu kita maksudnya muhajirin. Lihatlah muhajirin pendatang-pendatang ini. Paling rakus dalam makan, paling penakut dalam perang. Ada yang mendengar ucapan itu. Dan berkata kepadanya, "Kadzdzabta wallah walakinnaka munafiq." Engkau berdusta demi Allah, engkau pasti munafik. Dilaporkan kepada Rasulullah. Sungguh Allah yang akan laporkan kepada Rasulullah SAW. Maka dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada orang yang bilang begini-begini. Subhanallah, turun wahyu. Saat itu juga Rasulullah masih di atas untanya. Apa ayatnya? "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Barakallahu fiikum. Orang munafik tadi mengejar yang lapor. Aku cuma main-main, cuma guyon, jangan dilaporkan. Sampai setelah berita itu sampai pada Nabi, dia memegang ekor unta Nabi sambil merengek memohon, "Ya Rasulullah, aku cuma main-main. Ya Nabi Allah, aku enggak serius. Aku cuma guyon." Bayangkan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahyu yang turun saat itu adalah "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadilu qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah dan Rasulnya kalian memperolok-olok menjadikan bahan guyonan, bahan tertawaan? "La ta'tadilu," jangan cari-cari udhur. "Qad kafartum ba'da imanikum," kalian telah kufur setelah iman kalian. Ini baru satu contoh. Contoh lainnya adalah ketika Rasulullah SAW membagikan pampasan perang Hunain. Pampasan perang Hunain. Setelah hijrah tentunya. Setelah di Madinah tentunya. Bahkan setelah Fathu Makkah tentunya. Yang bayangan kita sudah selesai. Masih ada ujian. Masih ada gangguan-gangguan yang menyakitkan hati. Yaitu ucapan seseorang yang bernama Dukhoisya. "Ya Muhammad, ihjir." Matanya melotot, urat lehernya kelihatan. Suaranya keras. "Ya Muhammad, ihjir. Wahai Muhammad, bertikap adil engkau. Kau tidak adil. Innaka, sesungguhnya engkau tidak membagi pembagian ini dengan dalil min fawqi sab'i samawat. Engkau tidak membagi pembagian ini dengan dalil dari langit." Kita mempersuaminya. Dianggap Rasulullah SAW berdusta. Dianggap Rasulullah SAW seperti kalian. Akobiyah. Mementingkan golongannya sendiri. Mementingkan sukunya sendiri. Mementingkan orang-orang Quraisy. Padahal memang saat itu yang baru masuk Islam adalah orang-orang Quraisy. Setelah dibuka kota Mekkah, setelah mereka terkalahkan, beberapa tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam. Maka diberi oleh Nabi pampasan perang lebih banyak mereka. Karena mu'allafati qulubuhum, sedang menjinakkan hatinya. Bulan demi bulan 100 ekor unta, bulan demi bulan 200 ekor unta, bulan demi bulan, karena pampasan perang bulan sangat banyak. Orang tadi mulai kasar kusuk, mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, bahkan juga memprovokasi orang-orang Ansar. Rasulullah sudah tidak suka lagi sama kalian. Lihatlah pembagian yang semua untuk Quraisy. Sebentar lagi juga beliau kembali ke Quraisy. Kalian akan ditinggalkan. Sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, azakumullah. Lihatlah betapa sakit godaan atau ujian ini. Yang pertama tentang Dzulkhuwaitsirah ini, sampai Nabi menyatakan rahimallah, Musa faqad udiya bi aktar min hadza fa sabar. Semoga Allah merahmati Musa, beliau diuji, disakiti lebih dari ini, tapi beliau sabar. Nabi mengatakan pada orang tadi, siapa yang akan bersikap adil kalau aku tidak adil? Artinya kalau Nabi yang enggak adil, terus siapa lagi yang akan adil? Siapa teladannya kalau kosong dikatakan tidak adil? Ini kan terlalu. Dan ini barakallahu fikum, sesungguhnya orang yang kalah ujian juga. Melihat dunia, dibagi-bagi pada orang lain, kok saya enggak dapat. Mulai. Artinya, gelisah. Apa ya? Jangan-jangan, ini enggak adil. Muncul terus di mulut ini enggak adil. Kesimpulan pribadinya, kesimpulan hawa nafsunya, bisikan syaitannya kepadanya. Bahwa jangan-jangan Nabi begini, jangan-jangan Nabi begitu. Kemudian keluar dari mulutnya. Inilah barakallahu fikum bukti kalau dia kalah dalam ujian. Dan Allah pasti tahu siapa yang shodiqin, siapa yang kadhibin. Ternyata ini diantaranya kata para ulama Dzulkhuwaitsirah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, azakumullah muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan Ansar, mukminin mereka. Cuma bertanya-tanya saja, apa betul beritanya bahwa Nabi akan kembali ke Mekah? Tidak balik lagi ke Madinah. Datang. Rasulullah SAW kumpulkan semua orang Ansar. Dikumpulkan orang-orang Ansar. Kemudian Nabi menceritakan kepada mereka, apakah kalian mau mengucapkan sesuatu? Diam mereka. Silakan. Apakah kalian mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Kalian mau berkata, silakan. Diam mereka. Kalian bisa berkata, engkau dulu terusir dari Mekah, kemudian kami lindungi engkau. Engkau dibuang dari oleh mereka, kami terima engkau. Engkau kelaparan, kami beri makan engkau. Engkau bisa kalian ucapkan seperti itu. Dulu, ucapkan dan kalian benar. Kata Nabi. Ucapkan, kalian benar. Karena memang Ansar menolong Nabi, mempersiapkan tempat untuk Nabi, mempersiapkan seluruhnya untuk Nabi. Silakan, dulu, bitul itu. Dari benar. Kata Nabi SAW, apakah kalian menginginkan dunia atau menginginkan akhirat? Aku berikan dunia kepada mereka dan aku kembali kepada kalian. Bukankah ini pembagian yang artinya kalian sukai? Radina, kami ridho dengan pembagian engkau ya Rasul. Wallahi, law salakan nas wadiyan, wa salakan ansar wadiyan, la salaktu wadiy al-ansar. Sungguh demi Allah, kalau manusia menjalani satu lembah, dan ansar menjalani lembah lain, aku akan menjalani jalannya ansar. Allahumma rahmi al-ansar, wa abnai al-ansar, wa abnai al-ansar. Ya Allah, rahmatilah orang ansar, dan anak-anak orang ansar, dan anak-anaknya anak-anak orang ansar. Tiga generasi didoakan. Bukan yang didengar azab. Maka mereka gembira karena ternyata berita itu dusta. Ternyata Rasulullah SAW akan kembali ke Madinah. Ikhwan fillah, a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakum. Rasulullah SAW bukan seorang yang ta'assub kesulitan. Bukan yang ta'assub qabilah, atabiyah. Tidak. Bahkan yang namanya hijrah adalah turun sampai mati. Apa dalilnya? Dalilnya ketika seorang sahabat yang sakit di Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas, mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin berwasiat karena anakku perempuan seluruh harta di sabilillah." La, kata Nabi. Kalau kita separuh, jangan. Kalau kita sepertiga, ya Rasulullah, nah, tulus, wa tulus gaji. Boleh sepertiga. Sepertiga itu pun sudah banyak. Sesungguhnya la'allaka tuhallab. Bisa jadi engkau nanti sembuh dan engkau akan kembali ke Madinah. Walakin al-ba'id fulani bi fulan an mata fi Makkah. Tapi yang celaka, yang sedih adalah si fulan yang meninggal di Makkah. Rasulullah kasih kabar gembira bahwa engkau enggak akan mati di sini, engkau akan kembali. Tapi yang menyayangkan atau yang disayangkan al-ba'is adalah si fulan disebut namanya di situ yang meninggal di Makkah. Kenapa? Karena batal hijrahnya, karena berpantinya di Makkah. Ini barakallahu fikum, sehingga mereka para sahabat tetap di Madinah sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan mereka dengan perintah berjihad ke Syam, ke Yaman, ke sampai ke Sipir, sampai ke ujung dunia, sampai ke Sin. Sehingga pertebaran mereka ada yang di sana, ada yang di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kembali kepada kita. Wa fadla qiyah, kata Syekh Rabi. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat yang menghadapi munafikin. Setelah menghadapi musyrikin. Menghadapi munafikin yang kata-katanya juga sering menyakitkan dan sering membuat syubhat. Syubhat sudah kita terangkan tadi di sesi pertama. Bahwasanya syubhat itu pengkaburan agama. Munafikin berkata, ketika pemindahan kiblat, "Wallu wujuhakum syatral masjidil haram." Kata munafikin, ini yang benar yang mana? Kalau kiblat yang benar adalah Baitul Maqdis, kenapa ditinggalkan Baitul Maqdis untuk berpindah ke Masjidil Haram? Kiblat yang benar adalah Masjidil Haram, berarti selama ini kita salah. Lihat syubhatnya. Pengkaburan. Yang benar kiblatnya Baitul Maqdis atau Masjidil Haram? Kalau Baitul Maqdis yang benar, kenapa kita tinggalkan yang benar kepada yang salah? Kalau memang yang benar adalah ke Masjidil Haram, berarti sejak sekian lama, sekian tahun kita salah. Ini pengkafiran dari mereka, para munafikin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya menjawab mereka bahwasanya yang benar adalah yang Allah perintahkan. Apa yang ayat yang turun? Naam, Allah Subhanahu wa taala la yudhayyi'a imanakum. Allah enggak akan melalaikan iman kalian. Setelah Allah sebutkan ayat-ayat tentang berpindahnya kiblat kepada ke Masjidil Haram, di ayat berikutnya Allah katakan bahwa Allah la yudhayyi'a imanakum. Allah enggak akan melalaikan iman kalian, enggak akan menyia-nyiakan iman kalian di dalam takdirnya salatakum. Tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Salat kalian yang dulu sah diterima. Salat yang sekarang juga sah diterima. Enggak akan Allah sia-siakan ketaatan kalian kepada Allah. Diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis, dikerjakan dan diberi pahala. Ketika Allah perintahkan untuk berpindah ke Masjidil Haram, Allah akan terima, Allah berikan pahala. Allah berikan pahala. La yudhayyi'a ibadatukum, Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Qala wa kullu dhalika yara anna ashadda malaqihi huwa at-ta'if. Setelah kejadian perang Uhud, kejadian perang Khandaq, kejadian munafikin, kejadian ucapan-ucapan mereka, ternyata yang paling menyakitkan adalah ketika di Taif. Kata Nabi menjawab Aisyah, "Ya Rasulullah, kok menyaksikan yang lebih dahsyat? Pernah ketika aku sampai-sampai Rasulullah SAW berjalan itu sangat sedihnya, mahmum tertunduk kepalanya, sedih yang sangat. Berarti barakallahu fiikum, jangan dianggap remeh gangguan-gangguan dalam bentuk cercaan, cemoohan, tuduhan dusta. Tetapi sabar itu wajib. Sabar wajib hukumnya. Bahkan dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya permisalan sabar pada iman kamanzilatil ra'si ilal jasad. Perbandingan iman dengan kesabaran itu seperti kepala pada jasad. Jadi kepala itu sabarnya, jasad itu imannya. Maka kemudian ala sautahu, beliau keraskan suaranya, rafa'a sautahu, kemudian berkata, ala la imana liman la sabara lahu. Ketahuilah, enggak ada iman bagi mereka yang tidak sabar. Karena sabar itu seperti kedudukan kepala pada badan. Sabar pada iman seperti kepala pada badan. Bagaimana kalau badan tidak ada kepalanya? Hanya omongan daging, kumpulan daging, ada apa-apa. Mayat, jasad, tidak hidup. Maka kepala itu adalah yang terpenting dalam iman, dalam jasad. Demikian pula sabar adalah perkara penting di dalam iman. Ala la iman liman la sabara lahu. Dalam Quran menyebutkan sabar, kata Imam Ahmad, fi tis'ina mawdi'an, di 6, di 90 tempat dalam Al-Quran. Berkali-kali Allah perintahkan untuk sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Isbiru sabarlah. Wa sabiru, teruskan kesabaranmu. Jangan berkata, sabar itu ada batasnya. Sabar itu ada batasnya. Maksudnya apa? Maksudnya mau berhenti sabar. Terus sampai mati. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Dan hendaklah kalian saling berhubungan erat, saling bersatu, kokoh, berjaga-jaga dalam jihad fisabilillah. Karena ribab bisa maknanya bersatu, bisa maknanya adalah jaga-jaga di dalam perang, di front-front perbatas. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan asyaddan nas bala'an al-anbiya tsumma al-amsal tsumma al-amsal. Syekh Rabi membawakan hadis ini yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam bab sabar. Bahwasanya yang paling dahsyat balaan ujiannya adalah pada Nabi. Kemudian al-amsal wal-amsal. Siapa al-amsal? Kata Syekh Rabi rahimahullah hafizahullah ta'ala. Fal-amsal humus salihuna wasairuna fi manahijihim wad-da'wa ilallahi wad-da'una ila ma da'u ilaih. Al-amsal adalah orang-orang saleh yang berjalan di atas jalan para Nabi. Yang berdakwah seperti dakwah mereka. Yang mengajak seperti ajakan mereka. Yaitu mengajak kepada Tauhidullah. Mengajak untuk mengesahkan Allah Azza wa Jal dalam ibadah. Wahdahu la syarikalah, sendirinya tidak sekutu baginya. Wa nafsu syirki, memberantas kesyirikan-kesyirikan. Wayanaluhum minal adha. Orang-orang yang seperti ini akan menghadapi gangguan-gangguan, penentangan-penentangan, cemoohan-cemoohan. Wayanaluhum minal adha wal bala mithlama asaba uswatuhum. Mereka akan mendapatkan ujian berat seperti yang menimpa uswah mereka. Uswah mereka Rasulullah, maka mereka akan mendapatkan ujian tersebut. Atau yang semirip dengan itu, karena di bawahnya. Wa min ajli hadza tara katsiran min ad-du'at yahiduna 'an al-manhaj as-sahih. Oleh karena itu, ada beberapa para dai yang bergeser dari manhaj para nabi, kata Syekh. Mengapa? Tidak tahan dengan ujiannya. Kalau berjalan di sini, ujiannya dia seperti itu. Maka dia bergeser agar tidak banyak risiko. Sehingga barakallahu fiikum, mulailah muncul dai-dai yang tidak mau tariqul wa'd, tidak mau jalan yang mendaki. Sehingga mereka berkata, tidak penting urusan masalah kuburan-kuburan keramat. Tidak penting urusan masalah tauhid. Itu gampang. Nanti saja, kalau kita sudah bisa menguasai sebuah negara, maka kita bisa atur semuanya. Tauhid, dia sangat penting. Mengapa? Yang ini banyak resikonya. Yang ini tidak ada. Yang korsing dengan gaji yang besar, untuk semua sudah besar. Nasehatkan muslimin rahimani wa rahimakum. Kala dikatakan dari yadruku sayuwajihu ummahu wa abahu wa akahu wa ahbabahu wa asdiqahu. Karena seorang dai yang berpegang dengan tauhid dan sunnah, dia akan menghadapi bukan hanya orang-orang di luar sana. Bisa jadi menghadapi bapaknya, menghadapi keluarganya, ibunya, saudaranya, familinya, kerabatnya, teman-temannya, dan akan menghadapi masyarakatnya, akan menghadapi sekian banyak orang-orang yang menentang tauhid, yang menentang sunnah. Ila jawadi minal Islam laha makanataha wala yatanakkar laha man yu'min billahi walakin hadhihi aljawanib laysa fiha tilka as-su'ubah. Mereka ikut atau mereka jalani yang tidak banyak resiko. Ini namanya tidak sabar. Berarti namanya sabar. Saya ulangi sekali lagi apa yang saya sampaikan di Jumat kemarin. Sabar adalah istiqamah. Tetap dakwahnya tauhid, tetap dakwahnya sunnah. Tetap dakwahnya adalah dakwah sanadiyah. Mengikuti para sahabat dan para tabi'in, dan para tabi'in tabi'in, dan para imam-imam kaum muslimin, dan para imam-imam ahlu sunnah ashabil hadi. Ini istiqamah. Dan itulah sabar namanya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ketika dikisahkan seorang yang ahli tauhid membawa kampaknya ingin menghancurkan pohon keramat, dihalangi oleh syaitan dalam bentuk manusia yang kuat. Menentangnya, mau apa kamu? Lawan aku dulu. Berantem, berantem, berantem. Menang. Tapi lelah. Dah, saya akan tebang besok. Besok kalinya begitu lagi. Lelah lagi, pulang lagi. Yang sampai yang ketiga kalinya, orang tadi berkata, jangan tebang, kamu akan dapati di bawah kasurmu, di bawah bantamu, uang emas sekian. Dia balik ke rumahnya, betul, ada. Besoknya ada lagi. Besoknya ada lagi. Beberapa kali ada. Begitu dia tidak ada, ah kurang aja. Saya akan tebang pohon itu. Dia balik. Ingin menebangnya. Ikhwan bin a'azakumullah. Berantem. Heran dia. Kenapa saya kan? Tertawa saya tahu. Kemarin kamu melawanku dengan niat yang benar. Sekarang kamu melawanku karena uang kan? Ikhwan bin a'azakumullah. Ittahat hadihil Islam. Barakallahu fikum. Menjadi dalil yang berikutnya. Kalau saya ada sini atau riwayat ini, barakallahu fikum menunjukkan bahwa orang itu kadang-kadang jalannya kayaknya benar, tapi niat sudah berbeda. Dari awal ketika masih gubuk gerita, masih pakai anyaman bambu, ajarnya ikhlas sekali. Maju-maju-maju-maju sudah modern. Dia tetap saja. Belum tentu niatnya masih sama. Bisa jadi sudah bergeser. Gajinya besar di sini. Sudah lain. Sehingga ini barakallahu fikum yang saya katakan tadi yang namanya sabar adalah istiqamah. Dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan apapun, tetaplah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid wa sunnah. Untuk mengajarkan dakwah salafiyah. Kemudian Syekh Rabi' membawakan beberapa kisah-kisah Nabi-Nabi. Yang pertama Nabiullah Nuh alaihi salam sebagai Rasul pertama yang Allah utus di muka bumi. Allah dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum 'adabun alim. Ala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء يؤخر لو كنتم تعلمون. Perhatikan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Ajakannya kepada tauhid sama dengan nabi-nabi lainnya. Kami utus kata Allah Nuh kepada kaumnya untuk memperingatkan kaumnya sebelum datang pada mereka ada pun alim. Ya qawmi, innilakum nadhirun mubin. Wahai qawmku, aku datang sebagai pemberi peringatan. Beribadalah pada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan ikuti aku. Yaghfir lakum min dunubikum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan kalian. وَيَغْفِرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّىٰ dan akan tunda kalian sampai waktu yang ditentukan. إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ dan ajal Allah kalau sudah datang, enggak akan ditunda. إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُ jika kalian tahu. Pertama, atau beberapa ayat ini menunjukkan dakwah Nabi Nuh, dakwah Tauhid. Kedua, dilanjutkan, قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا. Ya Allah, aku mengajak kaumku siang dan malam. Terus-terus siang dan malam. Balam yadidhum du'ai illa firara. Tetapi dakwahku kepada mereka enggak menambah mereka kecuali bertambah lari, bertambah jauh. Firar. Wa inni kullama da'autu. Dan ini setiap aku mengajak mereka. Inni kullama da'autuhum. لِتَقْفِرَ لَهُمْ جَعْلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَبْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Kata Nabi Nuh, ya Allah, aku setiap mengajak mereka, mereka menutup telinganya. Mereka menutup wajahnya dengan bajunya. Mereka berpaling, sombong, menentang. Bayangkan, dinasehati. Aku enggak dengar, aku enggak tahu, aku enggak dengar. Kayak anak kecil, kalau diberitahu sama temannya, aku nggak tahu, aku nggak ada dulu. Itu sama temannya. Kalau sama orang tuanya kan kurang aja. Ini kepada nabinya dan rasulnya. Mereka letakkan asabi'ahum fi adanihim wa tatashaw thiyabahum dan baju diangkat menutup kepala. Enggak mau tahu, enggak mau dengar. Wa asarru dan terus-menerus dalam kesyirikan. Israr. Wa istakbaru istikbara dan mereka sombong dengan sesombong-sombongnya. Ikhwanina a'azzakumullah, lihatlah apa yang dihadapi Nabi Nuh. Dan itu barakallahu fikum ujian. Apakah Nabi Nuh berhenti? Bergeser? Berubah? Dakwah ini bukan jual kue. Saya sering sampaikan kalimat ini. Kalau jual kue itu enggak laku keju diganti coklat. Kalau enggak laku juga akan dikasih sesuatu yang lain yang menarik supaya laku. Bisa dirubah-rubah rasanya, bisa dirubah-rubah bentuknya, warnanya supaya laku. Itu barakallahu fikum dagang kue. Kalau dakwah tetap harus tauhid. Tetap harus jalan Allah, tidak boleh berubah. Terima atau tidak terima. Tetapi para anbiya berusaha untuk diterima. Maka diajarkan pada mereka bukan sekali, bukan dua kali. Lailan wa nahara. Lailan wa nahara. Dan kemudian berkata, Tumma inni da'utuhum jihara. Tumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ya Allah, Aku dakwahi mereka dengan sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan, dengan satu persatu secara perdian, pribadi-pribadi, dan juga secara umum. Aku umumkan seumum-umumnya, sudah dicoba semua. Dakwah sendiri-sendiri, dakwah secara umum, dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah terang-terangan, semuanya sudah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Aku katakan pada mereka, bertaatlah pada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha menerima taubat. Itu bukan hanya sebuah lihat praktiknya Nabi Allah. Apakah mereka terima? Tidak. Yang menerima hanya sedikit saja. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang ada adalah cemooh dan olok-olok dari mereka. Sampai kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ikhwan ibn a'azakumullah, karena Nabi Nuh alaihi salam sudah mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tidak akan ada lagi yang beriman dari mereka. Dan itu setelah 950 tahun. Maka jangan jadi alasan buat da'i-da'i sekarang. Nabi Nuh juga doa begitu. Maka saya juga doa yang sama. Ya Allah, hancurkan mereka. Jangan sisakan satu orang pun. Beda keadaan. Di dalam ayat Allah dalam surat Hud ayat 36. Allah berfirman. Wa uhiya ila Nuhin. Annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman. Diwahyukan kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi orang yang beriman kecuali yang sudah beriman. Jadi sudah dikatakan tidak akan ada lagi orang yang beriman kecuali orang yang beriman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Maka jangan menyedihkan engkau apa yang mereka lakukan. Jangan membuat risau engkau. Jangan membuat engkau sedih dengan apa yang mereka lakukan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini barakallahu fiikum. Yang juga Allah katakan kepada Nabi Allah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan bersedih. La yahzunkal ladzina yusari'una bil kufri. Kata Allah, jangan menjadikan engkau mereka-mereka yang berlomba-lomba dalam kekafiran. Jangan menjadikan engkau. La tabta'is. Bima kanu yaf'alun. Maka ketika Allah katakan demikian, barakallahu fiikum, maka mereka layak untuk diadab. Karena tidak ada lagi orang yang akan beriman kecuali yang sudah beriman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, beginilah perang. Nabi Nuh bikin perang di bumi. Disuruh dengan perintah dari Allah. Ujian berikutnya lagi. Membangun perahu di gunung. Ditertawakan oleh seluruh masyarakat di situ. Kamu begini, kamu begitu. Masa membangun di atas. Kamu dulu, kamu gak berpikir. Kamu segala macam. Ya tidak peduli. Ini perintah Allah SWT. Sampai kemudian Allah tenggelamkan mereka semua. Air turun dari langit, keluar dari bumi, sampai menenggelamkan mereka semua. وَحَمَلْنَاكُمْ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ. Kami angkat engkau, wahai Nuh, di atas perahu, diistilahkan ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ, yang memiliki papan-papan dan papan-papan. Dan ini adalah adab untuk mereka, balasan karena kekufuran mereka. Apalagi ujian berikutnya. Siap. Yang tidak kalah beratnya. Anaknya tidak mau. Tidak mau beriman kepada Nabi-Nya. Tidak percaya. Kata anaknya, Sa'awi ila jadalin ya'sun ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung yang akan melindungi aku dari air. Bisa. Tidak harus naik perahu. Anaknya sendiri mengalami. Apa bukan ujian itu? Apa bukan pengorbanan? Nabi Nuh memanggilnya. Memanggil. Ya bunayya irkab ma'ana. Wahai anakku. Ya, bersama kami. Sa'awi ilal jabal, ya'simuni minal ma. Kata Nabi Nuh sebagai bapaknya, la asimal yaum. Hari ini tidak ada keselamatan kecuali dari Allah SWT. Tetap memaksa. Fa'ala bainahumal mawju, bakana minal mukhraqin. Maka terpisahlah bapak dengan anaknya oleh gelombang. Dan dia termasuk minal mukhraqin, termasuk yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh sedih. Sebagai manusia, sedih. Berkata kepada Allah, wahai Rabbku, inna bni min ahli, sesungguhnya anakku itu keluargaku, wa inna wahdakal haqq, dan janjimu adalah hak. Janji melamatkan keluarganya. Tetapi, anaknya ternyata tenggelam. Ya Rabb, dia anakku. Dan janjimu pasti benar. Kata Allah, innahu laysa min ahli, innahu amalun wa yusaleh. Dia bukan keluarga. Putus hubungan dengan keluarga. Innahu laysa min ahli, innahu amalun wa yusaleh. Dia bukan keluarga, bukan amalan yang tidak saleh. Ikhwan ibn a'adzakumullah. Dan juga yang selalu diingat oleh para dai-dai di seluruh dunia setiap Idul Adha, yaitu ujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan yang sangat besar dilakukan oleh Nabi Allah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Itu juga sebagai contoh berikutnya dari para anbiya. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. Apakah kalian, wahai bapakku, menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan, sebagai sesembahan? إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Aku melihat engkau dan juga yang bersamamu, kaummu, fi dhalalin mubin, sungguh dalam kesesatan yang nyata. Ikhwan ibn a'azakumullah menentang bapaknya, menentang keluarganya, menentang kaumnya dengan kalimat la ilaha illallah. Ajarannya sama tauhid. Tapi lihat penentangannya. Alaihis salam oleh kaumnya, lihat penentangan beliau yang dahsyat. Mereka berkata satu sama lainnya, harimu, wansuru alihatakum, bakar dia, bela Tuhan-Tuhan kalian, katanya. Ya kan ibn a'azakumullah, tidak ada yang mau mengikutinya satu orang. Ini apakah bukan ujian yang dahsyat? Enggak ada yang mengikutinya satu orang pun. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah, ketika berbicara tentang hadis, ketika menyampaikan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan raaitu nabi ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan wan nabi wa ma'ahu ar-rahtu wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Dan nabi yang enggak punya pengikut sama sekali. Itu Nabi. Sehingga berdoa paling tidak ada pelanjutnya. Maka dia berkata, Rabbi habli minat talifin. Rabbi habli, berikan kepadaku turunan yang saleh yang akan membawa dakwah ini. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka lahirlah Ismail. Dan lahirlah Ishaq. Masing-masingnya ja'alnahu nabiyya, masing-masingnya aku jadikan nabi. Istimewa. Balasan bagi orang yang sabar terus menerus berdakwah sampai ketika mereka menangkapnya, mengikatnya, dan kemudian dilemparkan ke lapangan yang penuh api sesuai dengan ancaman mereka, hariku bakar dia. Dan Ibnu Katsir dilemparkan dengan manzani. Ucapan Rasulullah Ibrahim hanya kalimat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani merasa cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat dia bertawakal kepadanya. Dan kalimat yang sama yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat ini diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam dan diucapkan pula Rasulullah sallallahu alaihi. Apa diucapkan oleh Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dialah tempat kami bergantung kepadanya, sebaik-baik kami bertawakal kepadanya. Maka Allah menurunkan wahyunya, ya nam kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Dingin yang menyelamatkan. Bukan ingin yang membinasakan dan juga bukan panas, api yang biasanya membakar kali itu di salah seorang atau beberapa keluarganya melihat Ibrahim tenang di dalam api, mereka mencoba masuk dingin api sampai menemui Ibrahim dan kemudian keluar lagi mengatakan pada kaumnya, ni'mal ilah ilah Ibrahim, sebaik-baik ilah adalah ilah Ibrahim. Apakah ada yang menerima? Tidak. Ya Allah dinazab, ujian yang berat dialami oleh Ibrahim adalah kaumnya seluruhnya, bahkan orang tuanya, kerabatnya, tidak ada yang mau ikut. Setelah diberi oleh Allah anak, harapan besar. Perintah Allah datang lagi. Yang juga ujian berat untuk membawa Hajar dan anaknya Ismail ke lembah yang tandus, yang tidak ada padanya zarah, tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini barakallahu fikum, tidak kalah berat ujian ini. Maka Ibrahim meletakkannya di Mekah, yang waktu itu namanya Mekah. Dan berkata, Rabbi inni askantu min durriyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku, turunanku di sini di tempat yang tandus, enggak ada pohonan sedikit pun di sisi baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah, wahai Rabbku agar mereka menegakkan salat. Ditinggal oleh istrinya aja dari budak yang diperdekakan kemudian dinikah. Ilaman satu kuna pihadal wadi, kepada siapa kau tinggalkan aku di sini di lembah ini? Pasti tidak ada siapa-siapa di sini. Ibrahim diam dan tidak berani menunjukkan apa itu. Menunjukkan betapa beratnya ujian tadi. Meninggalkan keluarga. Kalau menurut di perasaan, tidak tega. Beliau dia tidak menengok sama sekali. Pertanyaannya berubah. Allah amar kebihana. Kata istrinya, apakah ini perintah Allah yang memerintahkan engkau untuk ini? Baru dijawab. Betul. Iya. Allah yang berkata. Dengan tanpa menengok. Ya kan ada na'azakumullah. Menengok, takut gak tega. Melihat anaknya, lihat bayinya, lihat ibunya. Wallahu ta'ala alam. Itu barakallahu fikum. Sepertinya demikian, karena beliau tidak menengok sama sekali. Tetapi ketika dijawab iya, ini perintah Allah. Siti Hajar alaihassalam berkata, lan yudayyi'uni idan. Itu Allah tidak akan menyanyiakan. Karena melihat istrinya sangat yakin kepada Allah. Kalau diperintah Allah, aku tidak mungkin disia-siakan. Kalau diperintah Allah, aku tidak mungkin disia-siakan. Yakin, seyakin-yakinnya. Ya kan, bila na'azukumah di tempat yang hitungan manusia, kamu bakal mati di situ. Tak usah kelamaan. Yang tentunya diberi bekal ada, korma ada, air ada. Tapi semuanya terbatas. Ibrahim pergi. Tidak meninggalkannya begitu saja. Beliau mengangkat tangannya ke langit kepada Allah. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kepada mereka, pada anak turunannya. Rizki. Dan buah-buahan. Warzukum minat tamarati man amana minhum billah. Ya Allah berikan kepada mereka rizki, buah-buahan dan sebagainya. Buah-buahan. Kalau kita yang berkata, dari mana? Tandus begitu. Allah subhanahu wa ta'ala maha bisa. Maha kuasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan keyakinan Hajar. Oh, Allah membantunya. Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Hajar sudah mulai kehabisan air. Sehingga kehabisan pula susu untuk anaknya. Tidak bisa lagi menatai anaknya. Maka dia mulai naik ke atas Bukit Safa. Ke Bukit Marwah. Ke Bukit Safa. Ke Bukit Marwah. Mencari air. Ke tempat yang tinggi kalau ada air dari kejauhan akan terlihat dengan naiknya burung atau turunnya burung. Tapi tidak. Sampai kemudian Allah berikan air zam-zam dari dekat kaki anaknya Ismail. Maka saja mengumpulkan air tersebut dan membendungnya dengan tanah, menggalinya dan sebagainya. Bekerja untuk menjadi sebuah kolam untuk itu. Kata Rasulullah SAW dalam ayat yang sahih, rahimallahu Hajar. Semoga Allah merahmati Hajar. Kalau enggak dibendung, itu akan menjadi sungai yang besar. Barakallahu fiik. Ini Ibn Ibn A'azakumullah. Jalan keluar yang Allah berikan kepada seorang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang siap diuji, siap berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jadilah Mekah yang kita lihat sekarang yang makmur, segala buah-buahan ada, yang kita di sini enggak kenal dan ada. Dan subur mana Mekah dengan Indonesia? Subur Indonesia. Tapi ketika kita ke Saudi banyak buah-buahan yang kita enggak tahu. Buah apa ya? Saking lengkapnya buah berdatangan dari seluruh dunia. Dengan barokah dari doanya Ibrahim alaihissalam. Ibn Ibn A'azakumullah, apakah berarti sampai di situ ujian Ibrahim? Tidak. Masih ada yang lebih dahsyat lagi. Ditengok Ismail. Dengan berkala, beberapa lama didatangin lagi, beberapa lama didatangin lagi. Sampai sudah pemuda. Ibn Ibn A'azakumullah, turunlah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu untuk menyembelihnya dalam mimpinya. Dia tanyakan pada anaknya, wahai anakku, inni ra'aitu bil manami anni adzahu fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelih engkau, fanzur madza tara. Maka anaknya yang saleh, hasil didikan ibunya yang salihah dan didikan bapaknya Ibrahim alaihissalam, menyatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapak, kerjakanlah apa yang kau diperintahkan. Engkau akan dapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Benar-benar dilakukan. Dan sudah akan disembelih. Sampai kemudian Allah katakan, "Qasaddaq tarruqya, engkau telah membenarkan mimpi." Wa fadainahu bi dhibhin 'adzim, kata Allah, kami ganti dengan dhibhin 'adzim. Diterima oleh Allah walaupun belum disembelih. Dan diganti dengan seekor kibas. Sehingga barakallahu fikum. Besok kita menyembelih hewan kurban. Dan kaum muslimin sekarang berkumpul di Mekah Arafah Mina untuk melaksanakan haji. Mereka tawaf dari Safa Marwah. Apakah mereka dan kita enggak ingat tentang kisah Ibrahim alaihissalam yang penuh pengorbanan? Apakah enggak ingat dengan kisah Hajar yang penuh pengorbanan dan kisahnya Ismail yang penuh pengorbanan? Ikhwan fillah na'azzakumullah, anak dari Ibrahim adalah salah satu jenis. Ishaq memiliki anak Ya'qub. Ya'qub memiliki anak Yusuf. Yusuf adalah Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Apakah mereka tidak diuji? Ikhwan fillah na'azzakumullah, diuji dengan ujian yang juga sangat berat. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya bismillahi taala. Subhanallahi afiyah wa hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.